dari buruknya keburuk-buruknya kesombongan, dan kami berlindung denganmu dari siksa di dalam neraka dan siksa di dalam kubur. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita membaca ayat yang ke-241 dan insyaallah disambungkan dengan 242. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Kepada wanita-wanita yang diceraikan, yaitu hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah, harta, menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Demikianlah Allah menerangkan kepada kalian ayat-ayatnya atau hukum-hukumnya supaya kalian memahaminya. Al-Baqarah 241 sampai 242. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini berkaitan dengan berpisahnya seorang perempuan dengan suaminya. Kalau kemarin kita membicarakan berpisahnya seorang perempuan dengan suaminya karena meninggal, sekarang ayat ini membicarakan berpisahnya seorang perempuan dengan suaminya dalam keadaan suaminya mencerai istrinya. Apa saja hukum Islam yang ada padanya? Maka ayat ini sebagian ulama berpendapat bahwa jika seorang suami mencerai istrinya, maka tetap istrinya dapat nafkah dari suaminya. Tetap istrinya dapat nafkah dari suaminya. Jika cerainya atau talaknya talak rujuk. Jika talaknya talak rujuk, talak satu atau talak kedua, ya, itu sang istri tetap berhak untuk mendapatkan mut'ah. Mut'ah di sini adalah apa? Nafkah dari suaminya. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Lamma bayyana fil ayati sabiqati imta'ul mufaraqati bil maut. ذكر هنا أن كل مطلقة مطلقة فلها على زوجها أن يمتعها ويعطيها ما يناسب حاله وحالها. Setelah Allah menjelaskan pada ayat sebelumnya tentang pemberian yang harus diberikan kepada seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, yaitu di ayat 240, yaitu hukum-hukum bagaimana seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya. Sekarang Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa setiap wanita yang diceraikan oleh suaminya harus diberikan pemberian tersebut yang disesuaikan dengan kondisi suaminya dan kondisi wanita tersebut. Wa annahu haqqun innama yaqumu bihil muttaqun. Dan bahwa hal itu adalah hak yang hanya ditunaikan oleh orang-orang yang bertakwa. Apa maksudnya? Ketika seorang suami mentalak istrinya, maka sang suami tetap berhak tetap memberikan nafkah kepada istrinya. Maka ini sebuah tanda ketakwaan. Tidak ada yang melakukan seperti ini kecuali suami yang bertakwa. Jadi kadang keluarga tidak bisa lagi untuk dipertahankan karena mungkin sudah tidak cinta lagi. Enggak bisa dipertahankan. Sudah tidak cinta lagi, selalu saja ada masalah. Sudah tidak bisa dipertahankan. Tapi bukan berarti setelah kita tidak bisa mempertahankan, kemudian kita berbuat zalim kepada istri. Tidak. Atau kepada mantan istri. Tidak. Dan di sini pelajaran bahwa suami dan istri bisa jadi mantan. ya. Tetapi untuk anak dan orang tua tidak pernah bisa jadi mantan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini hanya orang-orang yang bertakwa yang mengerjakan seperti ini. Walaupun dia mencerai istrinya, mungkin dia kesal, mungkin dia tidak suka lagi pada istrinya, tetapi karena dia masih dalam ikatan besar, dalam ikatan yang agung yaitu pernikahan, maka tetap dinafkahi, tetap mendapatkan nafkah. Dan sekali lagi ini adalah talak rujuk, talak yang kita bisa merujuknya. Kemudian penulis mengatakan, fahuwa min khisalit taqwal wajibah awil mustahabbah, bahwa hal itu adalah hak yang hanya ditunaikan oleh orang yang bertakwa. Itu adalah diantara sifat dan karakter taqwa yang wajib atau yang sunnah. Jadi hukumnya itu adalah ketakwaan atau menunjukkan kepada ketakwaan. Baik itu dikatakan takwa yang merupakan kewajiban ataupun takwa yang merupakan kesunahan. Kemudian penulis mengatakan, fa in kanatil mar'ah lam yasumma laha sadaqun wa talaqaha qabla ad-dukhul fataqaddama annahu yajibu alaihi bihasab yasarihi wa isarihi. Lihat, apabila seorang wanita belum ditetapkan maharnya dan belum digauli lalu diceraikan oleh suaminya, maka telah lewat hukumnya, yaitu wajib atas suaminya pemberian itu sesuai dengan kelapangan maupun kesulitannya. Apa maksudnya? Begini, ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, menikah tapi belum ditentukan maharnya dan belum digauli. Ternyata karena satu dan lain hal, sang suami mencerai istrinya, padahal belum ada maharnya, belum ditentukan maharnya, dan belum digaulinya. Maka pada saat itu, sang suami sudah, ini hukumnya sudah kita sebutkan sebelumnya, pada ayat-ayat sebelumnya, sang suami memberikan harta, pemberian, hadiah kepada istrinya yang dicerai tadi. Seapa pemberiannya? Sesuai dengan kelapangannya, sesuai dengan harta yang dia miliki oleh sang suami tersebut. Baik itu kalau suaminya kaya raya, sesuai dengan kekayaannya. Kalau suaminya sederhana, ya sesuai dengan kesederhanaannya. Kalau suaminya miskin, sesuai dengan kemiskinannya. Ustaz, mungkinkah itu terjadi? Laki-laki menikah dengan perempuan belum ada maharnya. Bukan belum ada maharnya, belum ditentukan maharnya. Jadi bisa saja seorang wali perempuan mengatakan kepada laki-laki, saya nikahkan anak perempuan saya. Maka sang laki-laki mengatakan, saya terima nikahnya. Belum ditentukan maharnya. Sah itu pernikahannya. Kapan nanti ditentukan maharnya? Setelah nikah, boleh. Cuma di sini kurang utama. Karena nanti terjadi keributan. Apa maharnya? Kata sang perempuan, saya maunya ini. Kenapa dikasih ini? Kata sang laki-laki, saya maksudkan itu, bukan yang ini. Jadi nanti jadi ribut. Ya? Maka boleh terjadi pernikahan tanpa penyebutan mahar, belum ditentukan maharnya. Bukan tanpa penyebutan mahar, belum ditentukan. Jadi memang harus ada mahar. Saya nikahkan anak perempuan saya binti fulan dengan mahar yang ditentukan. Tapi belum ditentukan maharnya. Maka laki-laki menjawab, saya terima nikahnya dengan mahar yang ditentukan kelak. Belum ditentukan maharnya. Nah, setelah belum ditentukan itu, dicerai pula perempuannya. Nah, kalau ada perempuan yang diseperti ini kan, sudah disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya dalam surah Al-Baqarah, bahwa apa yang dilakukan oleh suami? Memberikan hadiah sesuai dengan kemampuannya. Ya. Atas apa Ustaz hadiahnya? Bukan atas maharnya, tetapi atas kehormatannya sudah diobok-obok. Ya? Kenapa mau dinikahi? Kenapa mau menikahi kemudian setelah itu menceraikan langsung padahal belum digauli. Ini para ikhwan. Baik, kita lanjutkan. Wa in kana musamma laha famata'uha nisful musamma. Lihat. Dan apabila telah ditetapkan maharnya, maka pemberian untuknya adalah setengah dari mahar tersebut. Nah, beda ke sekarang. Kalau sudah ditetapkan maharnya, saya nikahkan putri saya binti fulan dengan maharnya 1 gram emas dibayar tunai. Maka sang laki-laki menjawab, saya terima nikahnya dengan mahar tersebut tunai. Disebutkan maharnya enggak? Disebutkan. Kalau terjadi pernikahan, disebutkan maharnya, belum digauli, lalu sang suami mencerainya, maka sang istri mendapatkan setengah dari maharnya. Itu maksudnya. Setengah dari maharnya. Berapa berarti? Setengah gram. Ya, setengah gram. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti boleh setai kita menikah tanpa mahar. Enggak boleh. Tanpa penentuan mahar. Itu yang boleh. Tanpa penentuan mahar. Harus ditentukan maharnya. Ya, ini para ikhwan. Dan ingat Bapak Ibu, semua ini kenapa? Semua ini menunjukkan bahwa pernikahan itu mitsaqan ghalizan. Ikatan, kesepakatan yang berat, yang besar, yang agung. Jadi jangan main-main. Ada sebagian perempuan menikah dengan seorang dia sudah dicerai oleh suaminya, kemudian dia menikah lagi dengan laki-laki lain setelah digauli oleh laki-laki lain, dicicipi semalam, 2 malam, 3 malam, kemudian gak tahu suaminya kemana. Kemudian sang istri ini bingung. Ustaz, bolehkah saya menikah lagi? Ini namanya main-main, nikah. Enggak, nikah itu apa? Mitsaqan ghalizan. Ikatan, kesepakatan yang berat, yang agung. Tidak boleh main-main. Makanya diharamkan berzina kalau... apalagi kalau sudah menikah, karena dia mengkhianati kesepakatan yang agung tadi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan, wa in kanat madkhulan biha saratil mut'atu mustahabbah fi qaulil jumhur wa minal ulama man aujaba dzalika istidlalan bi qaulihi haqqan 'alal muttaqin. Dan apabila telah dicampuri. Dicampuri maksudnya paham kan? Bukan susu campur kopi, bukan. Dicampuri, digauli, dijimai. Ini bahasa yang halus. Bahasa kiasan. Dicampuri. Maka pemberian itu menurut kebanyakan para ulama adalah sunnah saja. Jadi maksudnya gimana? Seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Disebutkan maharnya. Dan digaulinya. Tapi setelah digauli, dicerainya. Maka dalam keadaan seperti ini, seorang suami sunnah memberikan nafkah kepada istri yang dia cerai tadi. Sunnah memberikan nafkah kepada istri yang dia cerai tadi. Kemudian penulis mengatakan, namun ada beberapa ulama yang mewajibkannya. Oh, wajib memberikan ulama. Memberikan nafkah kepada istri yang dicerai tadi. Ya. Dengan firmannya, ya ini tadi firmannya. Haqqan 'alal muttaqin, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, itu dia. Makanya, para ikhwan, jika seorang suami mencerai istrinya dan cerainya masih talak rujuk, maka pada saat itu tetap wajib untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Saya pernah mendapati kasus, Pak, ditanya orang, Ustaz, apa hukumnya saya mencerai istri saya sebelum saya gauli? Kenapa dicerai? Ya, kamu jangan main-main dengan pernikahan. Ternyata dia sudah tidak perawan. dan dia tidak jujur sebelum menikah. Nah, ini berhak suami untuk menikah, mencerainya. Dan ini banyak di zaman sekarang. Bahkan Pak, di beberapa negara, di antaranya yang saya ketahui Arab Saudi, mereka sebelum menikah tes keperawanan dan tes HIV dulu. Saya nggak tahu kalau di sini ada peraturan seperti itu atau tidak. Yang jelas, ketika Abah menikah kemarin harus ada surat keterangan kesehatan. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuannya untuk menghindari yang seperti ini. Jadi kalau seandainya suaminya sudah menerima keadaan istrinya seperti ini, berarti nanti ke depannya jika sang suami mencerai, maka bisa bermasalah secara pengadilan. Karena dia sudah menerima keputusan yang resmi bahwasanya sang istrinya keadaannya seperti ini, seperti ini. Kemudian para ikhwah, nah kalau ada, berarti kita ambil pelajaran beberapa tahapan tadi. Kalau suaminya mencerai dalam keadaan belum ada penentuan mahar dan belum digauli, maka apa? Sang suami harus apa? Wajib memberikan hadiah, pemberian kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Kaya ya, seperti sesuai dengan kekayaannya, miskin sesuai dengan kemiskinannya. Kalau sang suami mencerai istrinya, sudah ditentukan maharnya, belum digauli, maka sang suami wajib memberikan setengah. Kalau seandainya sang suami mencerai istrinya, sudah ditentukan maharnya, dan sudah digauli, maka hukumnya memberikan hadiah ini apa? Sebagian mengatakan apa? Sunnah. Sebagian yang lain mengatakan wajib. Ya, ini para ikhwah. Wajibnya dari mana? Karena ada ayat tadi berbunyi, haqqan 'alal muttaqin. Itu hak atau kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Kata hak di sini, kata mereka adalah kewajiban. Dan itu tanda ketakwaan. Ya, tanda ketakwaan. Jadi Pak, tidak mudah. Wah sudah, saya menceraikan istri saya. Enggak kamu nafkahi. Apa ini nafkahi, sudah saya cerai. Maka kita katakan, tanda orang bertakwa adalah tetap memberikan nafkahnya. Nah seperti itu. Kita lanjutkan. Wal aslu fil haqqi annahu wajibun khususan waqad adhafahu ilal muttaqin. Nah sekarang Syekh pendapatnya apa? Lihat. Dan pada dasarnya, hak itu adalah wajib. Terlebih bila disandarkan kepada orang-orang yang bertakwa. Berarti Syekh lebih condong kepada pendapat apa? Wajib. Jadi suami yang mencerai istrinya, istrinya sudah ditentukan maharnya, sudah digauli, maka wajib diberikan hadiah. Wah, Ustaz, tetap diberi nafkah? Iya, tetap diberi nafkah. Bahkan untuk cerai pertama yang masih dalam masa iddah gak boleh keluar. Enggak boleh menerima lamaran, pasang pengumuman. Saya baru cerai, siapa kumbang yang mau hadir? Enggak boleh. Ya, berapa bulan itu? Masa iddahnya berapa bulan? Hah? 3 kali haid. Yang 4 bulan 10 hari itu yang tadinya meninggal. Jangan disamakan. 3 kali haid, 4 bulan 10 hari kelawasan. Kasihan Sidin. Paham ya, pada ikhwan. 3 kali haid. Baik. Kita lanjutkan, pada ikhwan. Kemudian penulis mengatakan, wal wa aslu taqwa wajibun. Lihat pendalilan beliau. Wa aslu taqwa wajibatun. Kenapa dengan hanya takwa kita katakan wajib? Beliau mengatakan, karena pada dasarnya ketakwaan itu adalah wajib. Nah, lihat ini pendalilan namanya, Pak. Disinilah diperlukan kita penjelasan para ulama. Begini para ulama berdalil. Dalilnya ayat ini, pendalilannya bagaimana? Ya tadi. Karena ketakwaan wajib, maka pemberian nafkah kepada istri yang dicerai, meskipun sudah ditentukan maharnya, sudah digauli, maka tetap wajib. Ini pendapat penulis. Pengarang buku ini, atau penulis buku ini, bukan pengarang. Kalau ngarang itu ngarang cerita-cerita. Penulis ya. Ini para ikhwah, bahwasanya suami yang mencerai istrinya wajib tetap memberikan nafkah kepada istrinya yang dicerai tadi. Dalilnya apa? Surat Al-Baqarah ayat 241. Pendalilannya bagaimana? Karena ketakwaan adalah sebuah kewajiban. Begitu, Pak. Begitu cara beragama. Begitu cara menjawab permasalahan. Makanya saya kemarin beberapa kali baca beberapa cerita. Ada cerita disebutkan dalam kitab Hasyah Ibnu Abidin. Ini kitab mazhab Hanafi. Suatu ketika Imam Abu Hanifah melihat seorang anak-anak main lumpur. Main lumpur, mungkin hujan main lumpur. Kata Imam Abu Hanifah kepada anak tersebut, "Wahai anak kecil, intabih. Hati-hati, jangan sampai engkau jatuh." Karena main lumpur biasanya licin. Maka anak kecil tersebut menjawab, "Anta intabih. Kamu yang hati-hati. Kalau kamu jatuh, jatuh alam dunia. Kalau ulamanya salah dalam memberi fatwa, maka jatuh satu alam." Semenjak itu Abu Hanifah selama sebulan tidak memberikan fatwa. Karena berat, Pak, fatwa itu. Fatwa itu memberi tanda tangan atas nama Allah. Kalau kita benar, kalau kita salah berarti kita berbicara atas nama Allah tanpa kebenaran. Ini bahayanya. Maka jangan asal kasih fatwa. Ya, saya kemarin ditawari oleh beberapa panitia kajian. "Ustaz, kita punya program baru. Ustaz, kami kasih hadiah, tapi sediakan waktu dari jam 8 sampai jam 9. Kami kasih handphone. Tapi tujuannya setiap kali ada yang bertanya, Ustadz buka handphone itu. Tugasnya cuma menjawab. Jadi seperti majelis fatwa gitu." "Oh, enggak sih. Mohon maaf, tidak. Itu berat." Ya. Jadi sekarang ada panitia-panitia yang memang mereka itu subhanallah untuk ide-ide berdakwah itu luar biasa. Saking mudahnya sekarang teknologi. Bertanya kepada ustaz, ustaznya disuruh sediakan waktu dari jam 8 sampai jam 9. Ustaznya digaji sama dia. Dikasih handphone. Tapi jam 9 sudah tutup handphonenya. Nomornya khusus. Paham maksud saya? Dan itu terjadi di Arab Saudi. Tapi yang jawab syekh. Ini yang jawab model-model Ahmad Zainuddin. Ya. Imam Abu Hanifah seperti itu. Sampai setelah sebulan baru beliau memberikan fatwa. Itu pun setelah benar-benar duduk bersama sahabatnya dalam sebuah masalah. "Ayo, masalah ini gimana?" Baru dikeluar fatwa. Maka Pak, pintar-pintar kita sering mengucapkan "La adri, saya tidak tahu." Imam Malik mengatakan, "Fa'inna nisfal ilmi la adri." Sesungguhnya ucapan "saya tidak tahu" itu setengah dari ilmu agama. Ya, berat kan dalam masalah seperti ini, berat. Karena hanya orang-orang yang pantas memberikan jawaban atas ilmu agama, mereka lah yang ditanya. Lihat Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri." Bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Dan yang merasakan, pernah merasakan, kalau sering-sering ditanya itu hati itu keras, Pak. Dan itu yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, "Man ajaba, man afta fi kulli ma su'il fahuwa majnun." Siapa yang menjawab di setiap apa yang ditanyakan kepada dia, maka dia adalah orang gila. Di zaman sekarang orang seenaknya bicara tentang agama. Lihat orang-orang yang keblinger dengan otaknya mengatakan bahwasanya Al-Qur'an cerita-ceritanya di dalamnya hanya dongeng. Dongeng, cerita Nabi Lut dikatakan dongeng. Ya, otaknya di mana? Bukankah Allah berfirman, inna hadza lahuwal qasasul haq, sesungguhnya ini adalah cerita-cerita yang benar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, maka hati-hati berbicara. Dan berbicara agama itu syahwat. Saya ulangi, syahwat. Jadi keinginan untuk dipandang sebagai orang berilmu itu syahwat. Keinginan duduk di sini ngajari itu syahwat. Kalau tidak diberingi dengan hawana, diberingi dengan ilmu agama, kewaraan, hati-hati. Ya. Makanya kan sebagian orang kadang-kadang ada yang sambil selfie di mimbar, duduk di sini. Selfie hanya ingin dikatakan sebagai pengajar. Hati-hati. Itu syahwatnya ilmu itu. Ya. Meskipun mungkin dia tidak merasa, tapi begitulah. Saya ingin duduk di situ. Kapan? Kok ada dipilih-pilih? Ini hati-hati pada ikhwan. Baik, kita lanjutkan. Falamma bayyana ta'ala hadhihi al-ahkam al-jalilata baina az-zawjayn athna 'ala ahkami wa 'ala bayanihi laha wa tawdihi. Lihat. Ketika Allah menjelaskan hukum-hukum yang mulia ini di antara suami istri, Allah memuji hukum-hukumnya tersebut, penjelasannya tentang hukum-hukum tersebut dan penerangannya terhadapnya. Dan ini hak Allah, karena hukum Allah itu sempurna. Tidak ada yang menzalimi, tidak ada yang membebani seseorang, enggak ada. Ya. Makanya Allah memuji setelah itu hukum-hukumnya. Ya, pujian Allah bagaimana? Kadzalika yubayyinullah. Demikianlah Allah menjelaskan bagi kalian hukum-hukumnya agar kalian memikirkannya atau memahaminya. Kemudian penulis mengatakan wa ala bayanihi laha wa tawdihi wa muwafaqatiha lil uquli salimah, yaitu kesesuaiannya dengan akal yang sehat. Wa annal qasda min bayanihi li ibadihi an yaqilu anhu ma bainahu fa yaqiluna hifdhan wa fahman wa amalan biha fa inna dhalika min tamami aqliha. Dan bahwasanya maksud dari penjelasan tentang hal itu bagi hamba-hambanya adalah agar mereka memahami apa yang dijelaskan oleh Allah hingga mereka mengerti tentangnya dengan hafalan, pemahaman dan pengamalannya, karena itu adalah di antara kesempurnaan pemahaman terhadapnya. Yang jelas para ikhwah, hukum Allah sempurna. Makanya Allah mengatakan demikianlah. Allah menerangkan kepada kalian hukum-hukumnya agar kalian memahami. Itu pujian Allah terhadap hukum-hukum yang Allah buat, terhadap syariat Allah yang Allah buat, agar kita semakin paham, semakin mengamalkannya. Ini para ikhwah dirahmati Allah. Dan itu bukan kesombongan, karena Allah yang paling pantas memang untuk sombong. Dan kalau kita perhatikan memang hukum Allah, syariat Allah, maka niscaya akan benar-benar kita pahami hukumnya ini sempurna, bukan buatan manusia, bukan. Coba antum lihat undang-undang. Undang-undang yang dibuat selalu ada saja perubahan. Karena memang manusia tidak ada yang sempurna. Akalnya terbatas. Ada revisi undang-undang, ada revisi ini, ada revisi, enggak akan pernah sempurna. Padahal disitulah kelemahannya. Kenapa kita enggak kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah? Kok buat undang-undang sendiri? Sudah ada diklat yang sangat luar biasa. Kenapa kita mencari undang-undang sendiri? Nah, ini kesalahan, kekeliruan manusia. Ya, ini para ikhwan. Wallahu a'lam. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Shallallahu Nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Bismillah, barakallahu fiik. Mengenai yang 240 kemarin untuk yang ditinggal mati suaminya itu, pada kenyataannya kan banyak yang tidak mau keluar juga dari rumah suaminya. Nah, itu terlepas dari punya anak atau tidak, apakah mereka berdosa Ustaz tetap tinggal di rumah suaminya? Soalnya kenyataannya banyak seperti itu. Ya, jawabannya tidak. Karena dia dengan keluarga suaminya sudah ada ikatan keluarga, terutama dengan mertuanya. Mertua itu mahram abadi. Mahram abadi itu adalah tidak bisa menikah atau diharamkan menikah dengannya. Jadi tetap mahram abadi. Jadi tidak berdosa. Bukan berarti ayat kemarin harus keluar dari rumah suaminya. Tidak. Ya, bahkan termasuk kebaikan keluarga suaminya membiarkan istri keluarganya tersebut tinggal di situ mengurus anak-anaknya dan semisalnya. Wallahu a'lam. Bahkan lebih baik lagi mungkin sang kakak atau sang adik menikahinya. Boleh. Karena itu mahram tidak abadi. Jadi mahram itu dibagi menjadi dua. Ada mahram abadi, ada mahram yang tidak abadi. Mahram abadi itu seperti mertua, anak. Itu mahram abadi, menantu itu mahram abadi. Mahram tidak abadi seperti misalkan ipar. Ya. Misalkan kakak punya bini. Bininya bungas. Kakak meninggal. Wah. Apanya wah? Ya. Sudah mengincar dari dahulu. Ternyata kedahuluan kakak misalkan ya seperti itu. Maka boleh saja dan itu termasuk kebaikan seorang suami atau kebaikan keluarga suami begitu. Wallahu a'lam. Nah. Silakan. Barakallahu fiik, Ustaz. Ya, Ustaz, bagaimana kalau istri yang minta hulu apakah dapat harta dari suaminya atau masih dapat nafkah yang pertama? Terus yang kedua, seorang istri itu minta hulu tetapi suaminya itu mempersulit gitu untuk menceraikan. Nah, apakah itu keputusan dari pengadilan? Terus bagaimana seandainya istri tersebut menikah lagi gitu? Ya, mohon penjelasan itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu tentang wanita yang minta hulu. Hulu itu minta terlepas dari ikatan, menggugat cerai suami karena satu dan lain hal. Seperti misalkan karena agama, karena rupa, karena akhlak, karena akidah dan semisalnya. Ya, selingkuh masuk mana? Akhlak. Ya. Karena melakukan perdukunan masuk mana? Akidah. Karena buruk rupa. Nah, ini karena rupa dan semisalnya. Itu berhak seorang istri meminta cerai kepada suaminya. Baik. Peraturannya dalam Islam adalah bahwa kalau sang istri meminta cerai kepada suaminya, sang istri mengembalikan maharnya. Bukan malah sang istri diberi nafkah. Enggak, tapi sang istri malah memberikan maharnya karena dia sudah berani mengambil sebuah keputusan keadaan, ya, yang aturan dia harusnya dinafkahi, dia malah minta cerai. Makanya wallahu alam, yang saya ketahui belum ada dalil, Bu, yang saya Pak ketahui bahwa sang istri jika minta khulu tetap diberi nafkah, yang ada dia memberi kembali hadiahnya, apa, maharnya. Dahulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang perempuan yang minta cerai, maka dikembalikan apa, kebunnya, ya, kebun sebagai mahar. Jadi kebun kurma dikasih sebagai mahar, kembalian maharnya. Apa namanya? Taliqha tatliqah wa ruddiha ilaiha hadiqah. Ai kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada suaminya, "Ceraikan istrimu. Dan kamu wahai istri, kembalikan maharnya." Yaitu satu buah kebun. Di sini terjadi perbincangan para ulama. Kalau sang istri minta cerai, khulu, itu ditalak oleh suaminya berapa kali talak? Nah, itu dibicarakan juga dalam fikih Islam. Maka jawabannya wallahu alam, satu kali talak. Artinya boleh? Boleh rujuk. Paham ya? Kemudian boleh rujuk ini nanti bagaimana rujuknya? Apakah nikah lagi atau tidak? Itu dibicarakan lagi oleh para ulama. Jadi berat. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana kalau seandainya seorang istri minta khulu dan dipersulit oleh suaminya? Maka selama dipersulit berarti dia masih sebagai istrinya. Ini sering terjadi di negara kita ini. Sang suami menggugat cerai suaminya. Sang istri menggugat cerai suaminya. Dan di pengadilan masih berlanjut permasalahannya. Belum ditentukan. Maka status istri pada saat itu tetap dinyatakan dia istri suaminya. Kalau suaminya minta digauli, maka sang istri wajib untuk melayaninya. Wah berat Ustaz. Ya begitulah. Itu namanya ujian. Ya, makanya jangan mudah-mudah minta cerai. Tapi Ustaz, dia berhak untuk dimintai cerai. Maka pada saat itu jaga suami kita. Jangan sampai dia termasuk orang yang berhak minta cerai. Atau minta dicerai. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lalu bagaimana kalau sang istri tadi sudah tidak mau lagi dengan suaminya, suaminya malas atau suaminya tidak mau menceraikannya, dan sang istri sudah, saya nikah aja dengan laki-laki lain, bolehkah seperti itu? Tidak boleh. Berarti nanti dia poliandri, punya suami dua. Karena suami yang pertama belum sah dalam perceraian dan masih sah dalam pernikahan. Ya, makanya pesan Pak, sebelum itu semua terjadi, kalau mau menikah, benar-benar cari yang saleh atau salihah. Ya, jangan cuma perempuan ini, bagi perempuan, jangan cuma asal bawa mobil, motor besar, sekalinya maklar mobil. Ya, jangan cuma lihat itunya. Jangan. Atau perempuan, bagi perempuan, laki-laki ingin menikahi perempuan, jangan cuma dilihat cantik. Nanti bilang kepada ustadznya, ustadz tidak mengapa, insya Allah saya akan perbaiki dia, saya akan dakwahi, mencari wanita yang setengah bajunya setengah paha, setengah lengan, setengah dada, setengah, ya, saya akan dakwahi dia. Maka yang ada ternyata dia didakwahi oleh istrinya. Nah, maka jangan main taruhan dalam hidup ini. Saya sering mengatakan ini, jangan taruhan dengan petunjuk. Petunjuk itu mahal. Tidak semua orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya tidak semua orang muslim. Itu betul, itu jelas, sangat jelas. Maka jangan main taruhan dengan petunjuk, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja tidak bisa mengislamkan pamannya. Lah kita main asal tenang aja Ustaz. Ulun bawahi kena ke Masjid Imam Syafi'i. Pian yang dibawahi keluar dari Masjid Imam Syafi'i. Ya. Ini para ikhwah, maka itu semua tindakan preventif. Sebelum nanti terjadi penyakit baru melakukan kuratif. Ini salah besar. Rehabilitatif, pengobatan ini. Enggak, cari yang benar-benar pantas untuk dijadikan istri. Dari ukuran agama, bukan dari ukuran hawa nafsu. Ustaz, kalau sudah terlambat, nah sudah terlambat. Sama-sama mengakui diri sendiri, sama-sama bertobat, sama-sama meningkatkan ketakwaan. Dan walhamdulillah, kalau seandainya sekarang sudah mengaji, sudah lebih condong kepada sunnah, sudah lebih sadar bahwa kita hamba Allah, tujuan hidup adalah akhirat, maka terus hiasi diri dengan ilmu agama. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, yang lain? Ya. Ustaz, cuma mau nanya satu, Ustaz. Ini apa, gimana hukumnya mahar yang hanya disebutkan jenisnya Ustaz, bukan nominalnya? Zakat atau gimana Ustaz? Sama. Itu yang kita sebutkan tadi Mas, bahwa belum ditentukan jenisnya saja. Jenisnya saja ditentukan tapi nominalnya belum. Itu boleh. Sah. Ya. misalnya kayak emas berlian, tapi nggak asumsi saat itu nggak mau riak itu asumsi saat itu. Cuman kan kita nggak tahu tuh kalau emas berlian emasnya berapa karat atau itu. Boleh, kita... boleh. Itu yang disebutkan belum ditentukan. Jenisnya oke, sudah disebutkan, tapi berapanya belum ditentukan. Tetapi ini biasanya sudah ada kesepakatan sebelumnya. Nanti sekian, tapi untuk diakad mungkin tidak disebutkan, boleh saja. Wallahu a'lam. Dan sebenarnya nikah itu lafadznya mudah ya. Kadang-kadang orang keringat dingin ketika mau ijab kabul. Mudah saja. Sang wali mengatakan saya nikahkan putri saya. Boleh itu. Kemudian sang mempelai laki-laki mengatakan saya terima. Sudah selesai. Rasulullah SAW mengatakan angkah tukah. Aku nikahkan, aku telah nikahkan kamu dengannya. Kemudian sang laki-laki mengatakan fabil, saya terima. Selesai. Mudah. Jadi tidak usah harus belum ada bisa syahadat Ustaz. Kenapa ijab kabul harus syahadat? Maka tentunya ini aib bagi seorang muslim tidak bisa syahadat. Ya. Kemudian juga dipersulit ijab kabulnya harus satu kali nafas tunai. Semakin pian tunya panjang semakin gugup sidin. Kecuali Abah ulun kada gugup. Pengalaman tuh berbicara subhanallah. Ya, ulun malam tuh bah sudah hafal kah? Tahu kada ingat ya sidin. Sakal aja pengalaman berbicara subhanallah. Sampai wah ini belum boleh klik di sini. Nah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya ulun belum bertanya mau mengucapkan terima kasih pada para jemaah semua telah meringankan beban ulun, membantu mengucapkan jazakallah khairan, jazakumullah khairan, barakallahu fik. Untuk pertanyaannya Ustaz, dalam hubungannya dengan memberi nafkah, misalkan kita menghajar istri, apakah boleh tidak memberi nafkah kepada istri? Sir? Kita menghajar dia, menghajar, menghajar. Memboikot, boikot istri. Apakah boleh, tetap boleh memberi nafkah atau tidak? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang suami berhak untuk memboikot istrinya setelah beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu dia menasihati, fa'idhuhunna, dia nasihati, dan nasihati tidak sekali, nasihati terus. Kemudian kok nasihat malah tambah melunjak tidak taatnya, maka boleh dia memboikot, tidak tidur seranjang, tidak tidur seranjang. Ya, ternyata laki-lakinya yang kesepian. Tidak tidur teranjang, boleh. Untuk memberikan pelajaran kepada sang istri. Kemudian pertanyaannya, kalau sudah diboikot Ustaz, apakah tetap wajib dinafkahi? Iya, tetap. Itu kewajiban suami. Nafkah itu kewajiban suami. Meskipun dia sedang kesal mungkin dengan istrinya. Karena istrinya melakukan nusyuz. Nusyuz itu apa? Tidak taat kepada suami. Itu nusyuz. Dan bersyukurlah Pak, istri-istri mempunyai istri yang tak kepada suami. Ya, karena itu sebuah anugerah dari Allah. Kadang ada istri-istri yang meremehkan suami, tidak taat kepada suami. Suami berbicara sedikit, nasihatin sedikit, dia nasihatin 100 sedikit. Iya. Dia tidak terima, meremehkan sekali terhadap suami. Maka suami yang seperti ini kasihan dia memiliki istrinya. Mau dicerai nanti sudah punya anak 10. Gimana? Ya. Tetapi kalau tidak dicerai, ya begitu dia harus menghadapi mamayan setiap hari dan semisal. Maka pada saat itu seorang suami yang mempunyai istri penyabar, istri bertakwa, istri puas dengan pemberian Allah, ini termasuk daripada petunjuk dari Allah dan perlu disyukuri. Kemudian tetap wajib. Kenapa? Karena tadi cerai saja masih wajib memberikan nafkah. Cerai saja. Apalagi hanya dalam batasan boikot. Dan saya pesan Pak untuk suami istri. Ini biasanya bahasan-bahasan ini saya bahas malam Senin di pekan pertama di Unlam. Saya pesan bahwa jangan kalau kita bertengkar dengan istri yang dijadikan opsi pertama kali adalah cerai. Memang itu iblis mengganggu. Semua dari kita mungkin merasakan itu. Sudah nih cerai, cari yang lain aja. Ngapain? Ya. Masih banyak yang lain. Ya. Jangan. Jangan jadikan itu. Kenapa? Karena itu menolong kita untuk melakukan perbuatan makar. Yaitu dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tutup, cari. Kalau kita marah dengan istri kita atau suami, istri marah kepada suaminya, cari kelebihan suami. Ingat kelebihan suami. Apa? Ingat kelebihan suami. Atau ingat kelebihan istri. Mungkin sang istri tidak pembersih misalnya. Ya, tidak rapi. Tapi dia kalau ukuran masak kalah bintang 7, hotel bintang 7. Si Dinang kalah. Lain hotel bintang 7. Ya. Kemudian kalau ukuran mendidik anak luar biasa. Kalau ukuran bergaul di atas ranjang luar biasa. Nah, ingat yang itu. Akan kita lupakan kekurangan dia di sini. Begitu juga sang istri ketika marah terhadap istri suaminya seperti itu juga. Ya, wallahu a'lam. Pas jar sang istri, sudah Ustaz teh, sudah ulun coba mengingat-ingat kebaikan sang suami ini. Kedidak. Ya, maka pada saat itu bersabar ya sudah. Kededa itu yang mungkin kebaikannya. Cukup kiranya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahum hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.